التذكر والتزكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا، يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Perjaman kita kata ada sama pada Tuhan itu dengan sebab kita fikir. Kalau tidak ada sama, tentu tuli. Kalau tuli, tentu dia kurang. Dalekeh, maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin ini. Ya waktu tu. Kerana dia itu hendak tolak penyakit diri sendiri pun tidak kuasa lah. Maka macam mana kau nak kuasa mengadakan mungkin? Kalau begitu, kejaplah kita kata ada sama padanya, pada Allah Ta'ala. Dan apabila kita kejap begitu, tentulah kejap juga kata tidak ada tuli padanya. Allahu a'lam. Ada bicara sifat sama lagi pendengar. Satu sifat yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada satu sifat namanya sam'un, sama. Artinya pendengar. Satu sifat yang wujudiyatun, ada dirinya sungguh. Duduk di mana? Qadimatun, sedia kala lagi dah. Qaimatun, ada di zat Allah Ta'ala. Pada di zat Tuhan, satu sifat. Sifat itulah dinamakan dengan bahasa Melayu kita, pendengar. Terjemah gimana? Pendengar. Kena kepada nama bagi satu sifat. Nama bagi satu sifat. Bukan mendengar. Kalau mendengar tu bukan sifat. Mendengar tu kena kepada takluk. Itu makna masdar. Mendengar tu amrun i'tibari. Bukan ada benda. Kita dah bicara ni sifat wujudi. Sifat yang masuk ada di zat tu. Maka terjemah dengan makna pendengar. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat pendengar, dia pun dengar. Mendengar. Ataupun dia pun dengar. Dengar, dia mendengar. Dengar apa? dengar akan sekalian perkara-perkara yang maujudah, akan sekalian perkara yang ada. Perkara ada. Bila benda tu dinamakan benda maujud, apabila benda tu dinamakan benda ada, Tuhan dengar semua. Maka maujud tu baik dua. Semalam lepas dah. Benda yang ada, yang kodim. Ada lagi kodim benda tu. Sedia kala lagi dah adanya. Apa dia benda tu? Zat Tuhan dan segala sifat-sifat ma'ani. Segala sifat-sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sapa kalam tu. Hak kita tahu tu lah. Padahal banyak lagi sifat ma'ani. Tapi hak kita tahu tujuh tu. Maka segala sifat ma'ani yang tujuh. Masalah. Sifat ma'ani yang tujuh tu, benda ada juga. Ada di mana? Ada di zat. Kalau gitu Allah Ta'ala dengar semua benda tu. Dengar bila dah? Sedia kala lagi dah mendengar. Itu dinamakan takluk sama tanjizi qadim. Dia mendengar lulu mendengar di sedia kala lagi dah. Dengar akan zat dia dan dengar akan segala sifat ma'ani. Sehingga sifat pendengar sendiri tu dengar akan sifat pendengar tu. Itu kerana sifat pendengar tu termasuk dalam sifat yang bahasa wujudi, benda ada. Benda ada juga. Itu dah. Maka Tuhan mendengar. Lepas tu kalau benda tu benda maujud tapi maujud yang baru. Baru ada. Maka sebut kata benda yang baru ada.